Innallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketika Rasulullah yang mulia ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Innama bu'itu li'utam mima makarimal akhlak." Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi goal dari semua adanya risalah itu adalah kemuliaan akhlak. Jadi kalau adik-adik ditanya, mengapa sekolah, pesantren adalah untuk kemuliaan akhlak. Siapakah yang paling berhasil memahami Islam dengan baik, dialah yang paling mulia akhlaknya. Siapakah ibu-ibu majelis taklim yang paling bagus, yang paling mulia akhlaknya? Siapakah orang yang ibadahnya paling bagus, yang paling mulia akhlaknya? Siapakah orang yang paling mengerti, paham tentang Islam, yang paling mulia akhlaknya? Siapakah yang hafal Al-Qur'an yang terbaik, yang paling mulia akhlaknya? Pokoknya goal dari semua ini adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang bagaimana akhlak yang mulia? Dulu sudah ada akhlak baik, tetapi disempurnakan oleh Rasulullah dengan ketauhidan. Karena seperti yang berkali-kali kita bahas, orang berbuat baik itu banyak niatnya. Ada yang berbuat baik karena ingin dianggap orang baik. Itu baik tidak? Kurang baik. Dia baik tapi dia ingin disebut orang baik. Ada yang berbuat baik supaya orang itu hutang budi kepada dirinya. Kita terus berbuat baik karena ada ilmu, ada rumus. Orang itu hamba kebaikan, jadi dia terus nyumbang, dia terus ngasih uang, dia terus berbuat baik, ngasih dengan harapan orang itu jadi hutang budi, jadi terikat oleh kebaikannya. Ini tidak termasuk akhlakul karimah. Ada orang berbuat baik, tadi karena apa? Karena ingin dianggap orang baik. Ada orang berbuat baik untuk menjerat orang supaya orang itu hutang budi. Ada orang yang berbuat baik supaya dia dapat juga kebaikan-kebaikan dari orang. Yang paling bagus yang disebut akhlakul karimah, kita berbuat baik lillahi ta'ala, karena Allah semata. Bas, udah lewat itu harapan apa-apa dari makhluk. Kenapa kamu jujur? Saya jujur karena Allah. Mau pangkat naik, mau diturunkan, enggak ada masalah, saya jujur. Bukan untuk apa-apa. Kenapa kok kamu jadi orang ramah? Saya ramah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mau nerima, mau tidak nerima, itu urusan dia. Nah, orang-orang yang lillahi ta'ala, inilah puncak akhlakul karimah. Makanya tidak bisa orang berakhlak puncak yang baik, kecuali tauhidnya baik. Dan inilah Rasulullah SAW diutus ke bumi dengan membawa risalah ketauhidan. Yang membuat akhlak kita kurang baik itu karena kita berharap dan bergantung kepada selain Allah. Ini yang membuat akhlak kita kurang baik. Ketika hati kita nyantel kepada penilaian orang, ketika kita nyantel kepada penghargaan orang, ketika kita nyantel kepada kekaguman orang, ketika hati ini terus saja memikirkan bagaimana penilaian orang, bagaimana pujian orang, bagaimana kekaguman orang, bagaimana pemberian orang, itu langsung turun kualitas akhlaknya. Karena apa? Karena jadinya yang baik itu hanya kemasan. Maaf, maaf, itu yang lewat. Jangan pegang tiang. Ya, maaf para pendengar, saya sedang sensitif kepada yang lihat tembok dipegang-pegang. Biarlah tembok itu berdiri dengan sendirinya. Terima kasih. Maaf para pendengar sedang seru-seru begini. Idarul Tauhid sedang diprogram tidak menyentuh dinding, tembok kalau tidak ada keperluan darurat. Biasanya ada kebiasaan yang kurang baik, yaitu kalau ada tiang dipegang, mau masuk pintu, dinding pintu dipegang, sedang diam, tembok dipegang, akibatnya kotor. Ini perbuatan yang kurang baik karena tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, adik-adik yang duduk dekat tiang itu kelihatan nasibnya akan kurang bagus kelihatannya, ya, karena bisa menghalangi orang lewat. Pindah deh, maaf para pendengar, ya, siapapun yang memudahkan urusan orang lain karena Allah, insya Allah hadiahnya Allah memudahkan urusan. Kemarin, maaf, yang deket ya. Terima kasih. Ini yang dekat ya, maaf diri deh ya. Semua yang dekat ya, terima kasih, maaf. Untuk yang bajunya putih, tolong ya, pada teman-teman sekalian, ingat baik-baik ya, posisi duduk kita itu akan menentukan sikap apa yang terjadi pada diri kita. Ada pintu, duduk di pintu, orang mau masuk susah, terhalang, bisa aja ditakdirkan ketendang jidatnya atau tersikut hidungnya atau terinjak lehernya, ya, dramatis memang. Itu salah sendiri. Ada orang yang ingin enak datang duduk sembarangan, itu benar-benar bisa jadi petaka bagi kita. Ini serius. Adik-adik, para santri, ingat baik-baik ya, orang yang ingin enak sendiri dengan merugikan orang lain, dia akan rugi. Kemarin ada yang parkir sembarangan sekali, sehingga orang mau jalan susah, disangkanya itu enak, padahal itu menjadi petaka bagi dirinya. Tiap yang lewat susah kemudian menggerutu, ini orang seenaknya sekali, belum tahu sengsaranya. Bisa jadi sesudah itu dia naik motor masuk ke dalam got, itu buah dari parkir sembarangan. Jualan kemarin itu ada seenaknya sekali di pinggir jalan sehingga macet. Tiap orang mengutuk, marah, itu jadi petaka. Jadi jangan meremehkan posisi duduk kita. Ingat baik-baik nih adik-adik ya. Boleh jadi kita jadi lemot cara berpikirnya, banyak masalah. Itu salah satu diantaranya karena kita duduknya, posisi kita suka membuat orang lain terhalang. Makanya Rasulullah SAW itu mendoakan sampai 3 kali. Didoakan orang yang berada di saf yang paling utama ini. Silakan periksa diri duduknya masing-masing, apakah menghalangi orang atau tidak. Kalau ternyata kita menghalangi, persiapkan diri akan menuai buahnya. Jangan heran. Tadi sampai di mana kita nih? Maaf para pendengar, saya rada alergi lihat tembok karena baru dicet. Ada rencana pinggir-pinggir tiang ini dikasih lem tikus supaya yang kebiasaan megang tembok nempel. Nah, di mana ya tadi yang tenang-tenang? Apa? Oh ya, karena Allah ya. Jadi orang yang berbuat karena Allah itu akan menjadi sangat sangat enteng. Berbuat karena manusia itu berat, capek, dan cenderung tidak istiqomah. Ketika kita berbuat karena ingin dipuji orang dan datang orang yang lihat itu, diri nama jadi dititipi santri banyak ini tanggung jawab ya. Kalau nggak ingat orang tuanya dan ingat ini amanah dari Allah, mau dibiarin aja, gek lagi duduk bisa. Lihatnya mau berdiri nih, maaf. Ya, cukup berdiri aja deh. Maaf para pendengar, pasti para pendengar bingung ini. Ini apa ceramah kok campur-campur berdiri? Jadi yang sedang duduk di kamar masing-masing pada berdiri, tidak usah. Ini yang di masjid saja. Nah, kita lanjutkan. Jadi betul-betul akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji itu kalau orang hanya puas dari Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi kafila, cukup Allah yang menjamin semua balasannya. Wakila, cukup Allah yang jadi pelindungnya. Jadi ketika kita berbuat baik dan ada harapan sesuatu dari makhluk tentang kebaikan kita, itu cenderung akhlak kita itu tidak tinggi kualitasnya, hanya standar-standar saja. Tapi kalau kita berbuat baik sudah lepas harapan dari makhluk, mau muji, mau lihat, mau tidak lihat, mau muji, mau tidak muji, mau berterima kasih atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita adalah lakukan yang terbaik karena pasti Allah lihat. Allah lihat tidak sih? Allah melihat perbuatan kita? Pasti Allah melihat, pasti Allah mengetahui, pasti Allah mencatat, pasti balasannya kalau ikhlas pada waktu dan bentuk yang Allah tetapkan. Makanya maaf-maaf saja, rada susah belajar agama banyak, ibadah banyak, kalau di hatinya hanya makhluk aja, hanya penilaian orang, hanya pujian orang, hanya cari kedudukan di sisi orang, mau ilmu agama sebanyak apapun tetap enggak nyampe kepada akhlaknya. Mau ibadah tahajudnya seperti yang bagus, ngajinya seperti yang banyak, tapi kalau hatinya tetap hanya demi orang, karena orang, udah bukan lillahi ta'ala, itu tidak akan bisa memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah ketika niatnya karena Allah, di jalan Allah, dan puas hanya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah dasar-dasar akhlakul karimah. Makanya mulai sekarang udah gak usah ribet dalam hidup ini. Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik, sudah cukup saja. Gak usah pusing dengan keburukan-keburukan yang kita pikir kita lakukan, tidak perlu. Udah mikir baik, kita berusaha menyebarkan kebaikan. Infa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita senang kebaikan menyebar, kita menjadi bagian tersebarnya kebaikan. Pokoknya baik, baik, baik, baik, baik, baik, itu saja. Karena itu yang akan kembali. Gimana kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak membalas kebaikan kita, bahkan menghina, meremehkan, yaitu urusan beliau. Urusan kita mau berbuat baik. Tapi kan di zaman Rasulullah juga ada yang dihukum, ada yang diberikan sanksi, ada yang diperangi. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebaikan. Ada kalanya harus dengan cara seperti itu. Maaf, seperti ini santri kan, ada yang disuruh berdiri. Maaf, ada yang tahu kenapa disuruh berdiri, Dek? Tahu? Kira-kira? Duduknya salah tempat, gitu? Kenapa salah tempat? Ya, menghalangi jalan. Jadi ada yang mengerti ya? Sakit hati enggak disuruh berdiri begini? Dendam? Tidak. Ingin ngebalas? Enggak, berdiri lagi? Enggak lah. Karena niatnya insya Allah bukan menyakiti adik ya, silakan. Bagaimana? Yang lain boleh duduk beliau nih? Nah, karena semuanya membolehkan maka tetap berdiri ya. Silakan duduk. Jadi ada juga yang nanya, kenapa kok ada yang dakwahnya dalilnya baik, benar, tapi kok hasilnya jadi orang tersinggung? Wallahu alam ya, boleh jadi dalilnya benar, yang dikatakannya benar, tapi di sini di hati ini ada niat yang kurang bagus. Ini saya yang paling benar, kamu ini orang yang paling sesat, kamu ini pengkhianat. Nah, karena di sininya di dalamnya sudah marah, jadi walaupun keluar dalil yang benar, itu auranya itu aura kemarahan. Jadi orang yang dinasehatinya juga ya akan lebih cenderung, daripada memikirkan kebenaran yang disampaikan, akan lebih terluka. Jadi kebenarannya tidak sampai, karena para penyampainya yang menyampaikannya hatinya. Beda dengan Rasulullah SAW. Tapi kan Islam harus tegas. Siapa yang lebih tegas daripada Rasul? Siapa yang paling menegakkan tauhid selain daripada Rasul? Kita tidak bisa merasa kita harus tegas, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, siapa yang lebih tegas dan lebih amar ma'ruf melampaui Rasulullah? Tidak ada kan? Tapi Rasulullah SAW hatinya tuh baik sekali, hatinya tuh sayang, hatinya tuh sangat ingin orang lain mulia, sangat ingin orang lain dapat hidayah, sangat ingin orang lain selamat. Jadi hati Rasul tuh baik sekali, sehingga walaupun beliau mengeluarkan statement tegas, orang tuh tidak terlukai. Nah, beda dengan kita. Kita bisa ngomong yang benar, dalilnya sahih, tapi di sini hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Jadi kata-katanya itu jadi enggak bagus walaupun dalilnya benar. Nah, ini mungkin yang harus kita periksa kalau kita sedang memberi nasihat. Kalau kita sudah meremehkan orang, ya maaf sekali, hati kita sudah sebel ke orang, walaupun kita memberi nasihat dengan nasihat yang benar, tapi sebelnya ini yang membuat kata-kata kita jadi cenderung melukai. Masya Allah. Oleh karena itulah hati yang bening itu jadi prioritas kita sama-sama. Setuju adik-adik? Karena tanpa itu, walaupun kita tahu ilmu agama, walaupun dalil, tetap saja cenderungnya gak bisa tembus ke hati dengan izin Allah ya. Para guru yang baik hati, masih ingat tidak? Coba ingat di kelas guru-guru yang baik hati, kerasa gak ada yang? Kerasa, baru juga lonceng, beda. Ada juga guru, padahal belnya sama ya. Kalau guru yang baik, tembus, asik, alhamdulillah, Pak Guru ini datang udah enak. Tapi ada juga ya, begitulah ujiannya. Jadi seperti yang kesetrum gitu. Alah, ya datang, keluarkan ketersambahan. Ini zaman dulu, gak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan sudah semua gurunya dirindukan kehadiran. Kan guru yang baik adalah guru yang sangat diarep-arepkan kehadirannya, karena penuh dengan kebaikan dan aman dari keburukannya. Masya Allah. Baik, sekarang akan bincang-bincang dengan yang mau diwisuda. Ramonza Junaidi, mana ada? Silakan Mas Ramonza, asal Pekanbaru. Ini santri angkatan 42 Daurah Qalbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Om Ramonza? Panggilannya apa ini? Junaidi, Ramonza? Ramon aja. Ramon, ya. Dari Pekanbaru ya. Iya. Gimana ceritanya jadi pesantren usia 34 nih? Awal mula datang sini kebetulan ada informasi teman saya kuliah di Pajajaran yang jadi ikut pengajian AA di Marifatullah malam Jumat. Yang ngasih informasi bahwasanya juga di sini ada pesantren yang khusus untuk satu bulan ya, 3 bulan. Jadi saya berniat sampai yang 1 bulan. Ini kerja atau apa kesibukan? Saya kerja. Kerja ya di swasta. Di konsultan. Ya, maksudnya di mana ya? Di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Jadi pas dengar gitu cuti atau gimana? Ya, kebetulan cuti, minta sama pimpinan minta cuti. Apa alasannya ke pimpinan? Mau nyantri di Darul Tauhid. Oh. Atau ajak aja pimpinannya ya. Diizinkan. Diizinkan. Alhamdulillah itu ada robahnya ya. Jadi kalau pulang senang ada robah, nggak ngepek kan begitu. Baik, baik. Apa yang didapat nih? Yang pertama itu mungkin ketenangan ya di sini. Ketenangan ya. Jadi selama ini saya mungkin di Pekanbaru itu walaupun sholat, walaupun ibadah, tapi tidak merasa tenang. Mungkin ada yang salah, ada yang nggak beres juga dengan hati ini. Makanya saya datang ke sini. Setelah di sini ya. Awalnya memang kita dipaksa seperti bangun pagi jam 3, tahajud, harus berjamaah 5 waktu di masjid, baca Quran, hafal Quran, duha. Tapi lama-lama itu menjadi sebuah kebutuhan. Enak ya? Enak, bukan paksaan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya jengkel sekarang berterima kasih gitu. Sangat-sangat berterima kasih kepada Allah, kepada para ustaz di sini dan hadir juga. Alhamdulillah. Jadi sumber ketenangan tuh apa sekarang? Sudah ketemu belum sumbernya? Perlahan sudah mungkin dekat dengan Allah dan ikhlas pasrah gitu. Iya benar. Jadi tenang itu datangnya dari makin apa? Patuh dan pasrah. Dan gak akan kemana-mana rezeki mah. Ya, makin patuh ke Allah dalam segala urusan, makin hati ini ikut ke Allah tuh pasrah, menyempurnakan ikhtiar kita itu yakin tenang. Makin tidak patuh dan tidak pasrah itu yang bikin gak tenang. Walaupun sholat ya kan? Iya. Nah bagus. Nah, ada saran bagi para karyawan di seluruh dunia nih? Oh ya, mungkin bagi yang ingin di nyantri di DT mungkin lebih bagus, lebih baik langsung ketemu Agim juga. Memang cita-cita saya dari 7 tahun yang lalu memang jumpa dengan Agim. Sudah ngapain kalau ketemu saya? Jadi kalau dengar tausiah langsung dengan Agim berjumpa itu lebih merasa di hati Pak. Begitu ya, iya. Alhamdulillah. Coba ngadoain hangat. Insya Allah ya. Nah, doain ya. Yang penting buat saya didoain. Terima kasih. Ya mudah-mudahan karyawan lain jangan ragu untuk ambil cuti gitu. Iya. Ya Alhamdulillah. Pulang dari sini ke sana terutama akhlak ya. Kunci akhlak adalah respon spontan. Jadi kalau ingin tahu orang yang akhlaknya baik, ngerespon apapun baik. Ya, yeah. Salam sama bosnya ditunggu gitu mesantren di sini ya dengan seluruh karyawannya. Terima kasih ya. Bawa aja perusahaannya ke sini. Terima kasih Pak Ramon. Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah sekarang Taufik Kemas mana? Silakan. Apa kabar Pak Taufik Kemas? Oh bukan Taufik Kemas Aurino ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang ya? Ya. Ya ini Palembang tuh satu-satunya di dunia yang mengalahkan produksi kapal selam dimanapun ya. Maka Indonesia ini bangga hati ya. Kapal selam terbesar terbanyak di dunia dari Palembang dan dipunya. Bagaimana nih? Bekerja juga ini Kemas? Di mana kerjanya Pak Kemas? Saya kerja di Singapura. Lebih dekat lagi ya. Saya kebetulan kerja di Singapura. Kebetulan atau kebetulan? Betul. Ya. Saya kerja di Singapura, jadi tenaga riset di tempat saya dulu kuliah. Dulu kuliah di Singapura di apa? Di namanya Nanyang Technological University. Di universitas sana. Terus habis itu kebetulan saya berhenti mau pindah kerja. Kok pakai kebetulan semua emang berhenti aja ya? Ya, terus mau pindah kerja yang lain di sana. Kan ada waktu kosong, terus saya berhenti di sana. Jadi kuliah di Singapura, kerja di Singapura, terus mau pindah kerja, ada waktu kosong, tahu dari mana? Dari sendiri sih ya, di internet. Di internet ya, cari aja. Apa situs apa yang dibuka di internet? Enggak, cuma Google gitu, saya nyari nama lagi dulu. Oh. Satren, terus masuk ke webnya. Terus kami. Terus saya minta tolong orang tua buat datang langsung ke lapangan, melihat santrennya, bagus atau enggak, dan sebagainya. Terus ya, gimana, bagus atau enggak? Alhamdulillah ya, semua titipan Allah ya. Tapi sejujurnya ya, Darut Tauhid ini belajar bersih-bersihnya diantaranya dulu terinspirasi ketika sering diundang ke Singapura. Ini kok bersih banget nih. Lihat itu bersih, gak ada sampah. Dulu mau nyetop taksi kan, gaya Indonesia. Kenapa taksi itu gak ada yang berhenti? Saya gak perlu uang. Ternyata saya yang salah nyetopnya. Nah, begitulah pelajaran-pelajaran. Jadi tidak bisa dipungkiri ya. Hal-hal yang positif seperti itu tidak usah malu bagi kita untuk menirunya, walaupun kita tahu teorinya. Apa bedanya Singapura dengan Darut Tauhid? Ini apa kira-kira? Orang di sana, lebih dekat. Orang di sana sih menurut saya lebih tertib, lebih bersih. Dan sebenarnya kayak banyak cara hidup Islam itu sudah diterapkan di sana menurut saya. Kayak misalnya antri, orang sana benar-benar ngantri. Terus nyebrang jalan itu benar-benar pada tempat apa? Tempat penyeberangan tertib. Iya. kelebihannya apa dong Darul Tauhid daripada di sana? Enggak, masalahnya di sini kan beda. Enggak bisa di, menurut saya enggak bisa dibandingkan. Oh bisa, bisa. Darul Tauhid pergi ke tempat apa yang maksud saya, ketika saya di sini, niat saya itu untuk karena saya merasa ada bagian dari diri saya yang perlu diperbaiki. Maksudnya karena saya tahu hal itu emang lebih ke manajemen kolbu kan. Iya, jadi ini revelasi hati lah gitu. Alhamdulillah. Jadi di sana yang kurang tuh itu ya. Ya, saya banyak kenalan di Singapura. Ini kalau ke Singapura ya ada seorang dia Tionghoa. Turunan Indonesia, di sana pengusaha properti. Ini kalau ke Singapura, selain selama suka ada nih si bapak ini. Dia jemputnya tuh kadang naik mobil Ferrari, Lamborghini. Jadi saya tahu mobil-mobil bagus gara-gara mobil beliau ya. Kata adiknya ini, kakak saya ini rumahnya banyak, uangnya banyak, mobilnya saja yang segitu mahal-mahalnya. Satu yang nggak punya kakak saya itu. Nggak punya ketenangan. Jadi kalau ke sana tuh dia sengaja datang. Saya ke masjid, wudhu ikut wudhu, sholat ikut sholat. Padahal nggak jelas agamanya. Kenapa? Karena saya susah katanya dapat ketenangan. Nah, yang paling mahal di Singapura itu sebetulnya bukan rumah, bukan emas, ketenangan. Setuju kan? Karena di sana rada-rada uang dia menjadi Tuhan. Pakik pekerjaannya. Duh, kalau mereka dikasih hidayah, udah enak betul. Dunianya rapi, akhiratnya dapat. Nah, kita kalau dikasih dunia yang betul-betul rapi, insya Allah mudah-mudahan dua-duanya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Usahakanlah itu Perdana Menteri Singapura kesini. Pesantren. Insya Allah kalau Allah berkehendak. Iya, baik ya. Insya Allah, mau Singapura, mau mana aja tetap milik Allah. Pulang dari sini dakwah sana ya. Insyaallah. Walaupun tidak bicara banyak Islam, tetapi akhlak yang Islami itu yang buat mereka jadi tahu Islam. Ya. Insyaallah. Terima kasih, ada saran bagi para pekerja ekspatriat? Bagi saya, menurut saya, kayak yang pernah bilang di kajian itu sebenarnya saya menyentuh saya ya. Ketika kita menyerahkan urusan Allah itu hidup lebih enteng. Ketika kita mengandalkan hal lain itu hidup jadi letih, capek, banyak pikiran, stres dan sebagainya. Jadi apapun semuanya serahkan ke Allah, insya Allah akan diurus. Iya. Dan jangan mengatakan, wah kalau pasalnya enggak ikhtiar, justru ikhtiarnya jadi efektif. Karena dituntun, enggak ngaco, enggak ngarang. Kita akan ikhtiar dan efektif. Rasulullah itu dituntun oleh Allah 23 tahun beres tuh. Lah kita ada yang sudah puluhan tahun enggak beres-beres ya. Terima kasih ya Pak Taufik Kemas ya. Alhamdulillah. Namanya Kemas Aurino Muhammad asal Pak Lembang ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mega TV ya. Ini ada Pak Kemas, ini ada Bu Mega. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Mega tentang politik? Bagaimana Bu? Gimana nih Mega ini seorang mahasiswa ya? Di mana nih? Di Unpad. Ikut grup Tauro Kolbia dalam rangka apa? Pembersihan hati, Pak. Oh, gimana ceritanya bisa ikut grup ini? Jadi ada sahabat dekat yang nyilangin gitu untuk mengikuti pesantren di sini. Harus cuti kuliah, Pak? Lagi libur. Oh, sedang libur, ya. Lalu berani ngambil keputusan gitu? Sudah pernah ke sini sebelumnya? Belum. Alhamdulillah. Gimana kesan-pesannya? Waktu pertama kali ke sini, ya, waktu ke masjid itu, ngeliat orang-orangnya aja udah tenang gitu, muka-mukanya tuh nggak ada masalah. Atas siapa punya masalah? Nggak ada masalah gitu ya, pada polos gitu. Ya. Jadi karena menyerahkannya ke Allah gitu, semuanya diurus sama Allah tenang. Kayak gini ya, ada orang yang banyak perkara, lalu dia menyerahkan urusannya kepada pengacara profesional. pengacara yang terkenal jago membelanya, itu dia lebih tenang, benar? Nah ini kita nyerahkan kepada penguasa langit dan bumi yang maha kuasa atas segala galanya, gimana gak tenang, betul? Dan dijamin lagi, udah gitu gak bayar. Wah Masya Allah, gitu deh. Terus gimana lagi nih? Jadi pas nginjak kaki, nginjak siapa waktu itu? Emang aja gitu ya. Ngeliat apa baju-baju orang itu bersering-sering gitu, ah. Terus pada lama-lama kita ikhwan apa itu? Dua-duanya. Terus gimana sesudah mengikuti sekian hari, apa yang didapat? Jadi tahu dosa-dosa selama ini, ah. Jadi melakukan sesuatu itu niatnya harus lurus. Waktu dulu niatnya kurang lurus, jadi masalahnya juga nggak selesai, dan di sini mengobati sumber kegalauan dan ketakutan itu. Alhamdulillah. Ada saran bagi para mahasiswa yang mendengar ini? Mahasiswa yang lebih sering galau tentang masa depannya, manfaat dan lain-lain, lebih baik ini aja. Saya emang gak promosi ya. Di sini aja deh, maksudnya mau ngapain? Mau santren ya. Masya Allah. Terima kasih dosen, gimana aja aku dosen itu? Lihatnya dosen lebih galau tuh. Jadi apa sumber kegalauan itu deh? Jauh dari Allah. Kurang yakin ke Allah ya. Jadi itu yang menyebabkan hidup ini gak tenang, betul? Betul. Nah sekarang kalau sudah nambah tahu tentang Allah, gimana? Lebih tenang. Gimana ceritanya jadi lebih tenang? Karena pasrah sama Allah, jadi apapun yang terjadi udah aja diterima gitu, setelah ikhtiar dan berpikir. Iya. Ya yang gak diterima juga kalau udah terjadi mah gimana ya, seperti lagi jalan genteng kena jidat, beletak, saya gak terima. Padahal tanda terimanya udah ada, benyut. Kalau udah terjadi, terima nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Gitu. Itu kan, Dek? Iya. Pasrah itu, ingat ya, bukan berarti tidak ikhtiar, tapi pasrah itu ikhtiar dituntun oleh Allah. Jadinya enak, seperti naik gunung ada yang nuntun, nyampainya tuh efektif. Begitu deh. Betul. Selamat menikmati ketenangan, jangan lupa bahwa selesai di wisuda adalah awal mempraktekkan ilmunya ya. Baik, satu lagi. Makasih, ya. Oh iya. Waalaikumsalam. Terbalik itu yang saya ya. Saya belum, assalamualaikum ya. Gak apa-apalah ya. Fitri Balita ya. Melita, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bekerja ya? Dulu sempat bekerja, sekarang sudah tidak. Iya, gimana ceritanya? Asal Jakarta nih? Iya benar. Gimana silsilahnya? Saya bisa masuk ke sini, mungkin ini adalah berkat kasih sayang Allah dan doa dari ibu saya. Iya, gimana? Karena saya ingin mengobati itu penyakitnya jadi hati saya. Jadi ingin mengobati penyakit hati gitu? Iya benar. Sakit apa? Sejak saya dan papa saya meninggal, saya tuh memiliki anak yang keras. Saya sering sekali membaca perkataan ibu saya. Di sini dapat apa saja? Di sini saya bisa. Makin tahu kekurangan diri sendiri gitu. Itu yang paling penting. Orang itu tidak bisa robah sebelum orang berani jujur untuk mengakui dan mengetahui dosanya sendiri. Rencananya pulang dari sini gimana? Saya akan lebih fokus sama ibu saya. Mungkin saya akan menuruti kata-kata ibu saya. Dan alhamdulillah hari ini ibu saya ada di sini, ya. Alhamdulillah. Oh, ibu sudah ya? Iya. Alhamdulillah. Mana ibunya? Bu, ada? Terima kasih. Masya Allah, semuanya diatur Allah ya. Semua kebaikan itu datang dari Allah. Bentuknya, caranya, sekehendak Allah saja. Syukurlah, ternyata mahal ya untuk bisa membuat hati terbuka, menyadari kekurangan diri. Mahal tidak? Iya. Mahal, ada yang susah ke sana tuh, kayak buka pintu tuh susah. Capek hati itu. Tapi kalau kita udah berani ngaku kekurangan, udah tobat, itu plong. Seperti itu kan ya? Iya betul. Walaupun ke depan masih banyak yang harus dilakukan. Terima kasih, Bu Fitri. Ada saran-saran? Saran dari Fitri hanya, di saat kita dekat dengan Allah, nanti kita akan lebih tenang. Dan terutama untuk teman-teman semua, jangan pernah membantah kedua orang tua. Karena orang tua itu pertama-tama ibu yang telah melahirkan kita. Karena ridha Allah itu ada di ridha orang tua ya. Iya, baik. Jangan sia-siakan ya. Kita gak tahu kapan akan berpisah dengan orang tua. Terima kasih Fitri. Sekarang kita beranjak kepada grup terakhir, Santri Doro Husnul Khotimah. Pak Slamet, mana? Pak Slamet dulu atau Pak Sanuri dulu nih? Boleh ya Bapak, yang enak saja buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sanuri ini dari Cianjur, benar? Benar. Usia? Sudah 74 tahun. 74 tahun ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Gimana ceritanya Bapak usia 74 masih mau pesantren? Karena usia sudah lanjut, sedangkan saya belum punya bekal untuk ke akhirat. Jadi saya menuntut ilmu untuk bekal nanti. Oke. Iya Pak, oh, jadi Bapak menyadari ini usia udah segini, iya, bekal kurang, jadi Bapak pesantren aja. Iya. Didukung tidak oleh keluarga Pak, oleh istri dan anak? Istri sih sudah tidak ada. Oh maaf, iya, sudah wafat ya. Dengan kemauan kami sendiri. Oh gitu ya. Iya, bagaimana Bapak bisa tahu ada pesantren ini untuk program orang tua? Ya, ada yang memberitahukan. Memang saya nanya-nanya, kemudian ada cucu yang memang berdua kerja di sini, terus diberitahukan oleh cucu. Ada gitu ya? Berdua di sini aja, enggak senang. Kami di kampung di sana, memang pekerjaannya tani. Tani ya, Bapak bertani ya? 74 tahun masih bertani Pak? Ya, taninya sih dibantu sama kuli-kuli gitu. Oh iya. Alhamdulillah Bapak. Lalu apa yang didapatkan selama 40 hari ya Bapak ya? Alhamdulillah. Jadi ketenangan batin. Kita jadi merasa dekat dengan Husnul Khotimah. Amin. Ini memang programnya Husnul Khotimah ya. Mudah-mudahan terkabul nih Pak. Dan rencana Bapak sepulang dari sini gimana yang paling akan Bapak perjuangkan? Ingin mengajak-ajak pada teman-teman petani gitu. Seangkatan di sana ya. Memang banyak juga yang ingin kemari, kalian mungkin kemampuannya belum. Oh, bekalnya ya Pak ya, Masya Allah. Udah Bapak aja nanti di sana bikin grup ya. Bikin grup belajar kan lewat radio ini bisa ya, nanti diundang Ustaz dari sini. Bapak senang ikut pesantren ini? Alhamdulillah senang dan bahagia, itu aman. Aman ya Pak, baik. Ada pesan-pesan terakhir, maksudnya pesan-pesan sebelum acara ini berakhir bagi teman-teman seusia Bapak atau adik kelas, kakak kelas? Para sesepuh itu yang kepada tua. Sesepuh. Sesepuhan ya Pak ya. Husnul Khotimah lah, cari Husnul Khotimah. Ya, tawadu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, Masya Allah. Ini, Bapak nggak malu Pak, usia segini dengan para santri SMP ini pergaulan? Kalau belajar sih tidak ada sifat malu. Benar sekali. Justru yang malu kami Pak, ingat seusia Bapak saja masih gigih ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Satu lagi nih bungsunya, kembarannya, Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi Pak, grogi Pak. Iya Pak, saya bisa mengerti Pak. Mas Selamat, dari mana nih Mas? Dari Kalimantan? Akhirnya Jawa Timur, tapi sana tinggal di Kalimantan. Asalnya Jawa Timur, terus sekarang tinggal di Kalimantan Selatan. Oh, bagaimana ceritanya itu dari Kalimantan bisa ke sini, Pak? Kebetulan ya ingin sekali apa ini? Boleh ceritakan sedikit? Iya, ingin sekali cari bekal untuk akhirat. Kebetulan adik ada yang sini. Oh, adik ya, syariatnya lewat adik. Udah aja Mas, kalau bekal ke akhirat belajar gitu. Ya, ya. Alhamdulillah. Terus gimana? Apa yang didapat, dirasakan? Alhamdulillah selama di sini selalu berjamaah. Selalu berjamaah ya, enak sholat jamaah. Alhamdulillah enak, nyaman. Nyaman ya, walaupun desek-desekan sama santri gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Tenang ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada saran buat teman-teman di Kalimantan? Ya mungkin kalau cari bekal ya ketenangan hati di sini lah. Jadi promosi semua. Maksudnya carilah pesantren di mana aja ya, gitu ya. Penting belajar, cari lingkungan yang baik, gitu. Karena pasti tidak cuma di sini kan, banyak tempat lain juga yang boleh jadi jauh lebih baik, gitu ya Mas ya. Tolong aturakan motor sebon sangat. Coba ketawa aja. Saya jadi ikut ketawa dan terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Demikian para pendengar. Jadi yang tadi itu namanya Santri Daurah Qalbiyah. Programnya 30 hari. Silakan usia 17 sampai 35 tahun. Nah, kalau yang mau ikutan pendaftarannya sampai 26 Februari. Jadi boleh silakan daftar. Kemudian juga program yang Bapak senang namanya Husnul Khatimah. Kalau yang ibu-ibu namanya Masa Kemasan. Ada Masa Kemasan, Cung? Maaf. Berapa orang angkatan yang sekarang, Bu? Hah? 20 orang. Ya, insya Allah nanti menjelang wisuda kita ngobrol ya, Bu ya. Terima kasih para pendengar. Kalau yang mau ikutan pesantren, ini nomor teleponnya ya, tolong dicatat. Mau tahu informasi 0819 berapa deh? 0819 nih gampang nih, 10 20 60 60. Ayo siapa yang hafal? 0819 10 20 60 60. Ini namanya kalau menurut ilmu telepon, ini nomor telepon Asep ya. Tapi biasanya cantik terus. Ini mah Asep nih mah. 0819 1020 6060. Penelpon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Yan? Alhamdulillah. Yan sehat? Alhamdulillah sekarang sehat. Ada perkembangan apa? Sekarang kalau dari bilang kalau rasa sekarang sudah normal sekarang. Sudah mulai kerasa gitu? Ya dari kata sendiri sudah normal sekarang. Normal gimana maksudnya? Tadinya rasa. Oh tadinya memati rasa ada gitu baal ya? Ya. Oke sebentar, para pendengar, Yayan ini saudara kita berada di Ciwidey. Ujiannya ketika pulang jualan apa ya? Nabrak truk ya? Nantar barang deh. Nantar barang terus tabrakan sama truk gitu? Iya. Lalu beliau kecelakaan dan lumpuh. tujuh sekujur tubuh kah? Apa Pak? Lumpuh segimana ya ente sebelumnya? Ya lumpuhnya dari dada setelah itu mati. Mati rasa juga enggak ada rasa, enggak bisa bergerak. Tujuh ya. Tahun ya yang berbaring. Dua tahun tidak kena cahaya matahari karena enggak ada yang ngeluarin gitu ya. Iya. Nah, takdir Allah ada yang jual handphone 50 ribuan betul kan? Betul. Itu cara Allah menghubungkan. Lalu terjadilah komunikasi, Allah juga yang mengendaki. Dan alhamdulillah Allah jadikan syariatnya kita kenalan dan ada jalan pertolongan Allah. Lalu udah diobati apa aja ya? Apa? Diobatin gimana sampai ada rasa lagi? Diterapi dipijit ya. Alhamdulillah dipijit di mana? Kemarin itu selain dipijit di bawah kiranya. Oh gitu. Alhamdulillah ada perkembangan ya. Alhamdulillah sudah ada enakan. Tinggal kakunya sekarang. Tinggal kakunya ya. Katanya udah kalau pura-pura udah pada benar sekarang tinggal. Kata yang ngobatin tuh ya. Apa yang kepikir oleh Yayan dengan semua perubahan ini? Ini mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada AA dan kepada semua personil BPU, khususnya kepada semua donatur-donatur yang telah menjadi jalan rezeki nyampainya kegiatan AA. Alhamdulillah Yan, itu perkataan yang benar, yang menjadi jalan ya, dan yang sumbernya cuma Allah Yan, betul. Saudara-saudara yang telah menjadi jalan uji yang banyak terjadi ya. Alhamdulillah, iya ya. Semoga Allah menyehatkan dan apa menghapus segala dari segala dosa. Amin. Yan. Ingat karunia terbesar dari Allah itu adalah apapun yang bisa mendekatkan ke Allah ya. Yayan dibuat sakit oleh Allah bisa jadi dekat. Sekarang Yayan ada jalan menuju sembuh. Kalau sembuh itu menjadi lebih dekat itu yang paling bagus. Jangan sampai kesembuhan bisa ngejauhin Yayan dari Allah ya. Ingat itu baik-baik ya. Jangan sampai kesembuhan kalaupun nanti Allah menyembuhkan jadi bikin jauh dari Allah, nggak boleh. Berarti rezekinya yang paling bagus sakit kalau gitu ya. Iya. So, atas salam buat emak ya, udah berangkat emak dinas. Udah berangkat. Kemana sih emak teh dinasnya? Ya, ke gunung. Ke gunung. Iya. Jadi ya, sekarang di sana dengan siapa? Sendiri, untuk emak. Hai malaikat di sana kan? Iya, dengan malaikat. Ih, jangan lupa ya. Itu malaikat Rocky Batir lagi nyatet. Iya. Allah kira-kira ngelihat Yayan enggak? Allah setiap waktu juga bersama Yayan. Iya benar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi aslinya Yayan itu sendirian atau enggak di sana tuh? Ya kalau saat banyak di kanan kiri di depan. Iya benar ya. Betul. Iya. Ya. Kita mah tidak pernah sendirian selama-lamanya ada Allah ya. Mudah-mudahan cepat dikabulkan ayat ini. Amin. Amin ya, Masya Allah. Terima kasih ya, Yan. Sing istiqomah ngaji ya. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan telepon menambah wawasan kita betapa mahalnya karunia sehat bisa jalan yang kadang kita tidak syukuri. Baik, itu terakhir ada cukup. Ya, silakan. Juga tengah di kesempatan kali hari ini. Di 22 cuma 0107. Kalau enggak ada jangan dipaksakan. Jangan sudah yang terbuat. Kita kan sama kalau itu mau pulang itu. Ya, halo, Pak. Ya, kalau ini bagi siapa nih, Bu? Ya, Ibu Ina, silakan. Waktu kita agak terbatas, Bu. Maaf, silakan Bu Ina. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Banjarmasin nih, Oh iya, alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya ada sedikit sharing nih, kebetulan kan alhamdulillah kita selama menjalankan usaha ya, 4 tahun lebih ya, ya. Dari awal pun usaha kan kita bukan kita, kami mungkin Ibu ya. Iya, iya, saya enggak ikutan, maaf ya. Jadi kemudian kita perlu modal kan, jadi kita kami berpindah ke satu remaja gitu ya. Udah jalan beberapa tahun kita jalan usaha, tapi kok saya setiap kali pada pencairan gitu ya, ya kok merasa nggak enak gitu. Padahal kan kalau dipikir kita dikasih modal nih ya, ya, tapi kok hati kok merasa nggak tenang gitu ah. Jadi lama-kelamaan kita alhamdulillah kita setuju sama Allah kalau usaha kita ini seperti apa ini ya. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Enak kan, Bu? Enak kalau melakukan sesuatu yang tidak pakai keraguan di hati, ya kan? Iya. Iya, itu rezeki juga tuh. Rezeki yang lebih mahal daripada uangnya adalah ketenangan. Jangan ragu, Allah Maha Kaya, ya. Mau milih yang riba bisa, mau milih yang betul-betul bersih bisa. Maka pilihlah yang betul-betul bersih, pasti tenang. Insya Allah, ya Bu. Tapi ya, Bu, saya tanya apa? Ibadah umroh saya, sedekah saya, ya saya tidak tahu kalau itu ibadah ya. Tapi selama ini kan kita bersedekah alhamdulillah ya. Dari modal setahun kita bisa usaha. Iya Bu. Tidak pernah kukut gitu. Baik, baik. Ya Allah menerima gitu. Husnudzon saja Bu. Bu, berbaik sangka, buka lembaran baru. Sedekah lebih banyak lagi, tobat lebih banyak lagi, ibadah lebih banyak lagi, ya. Maju terus ke depan ya. Baik, terima kasih ya Bu. Bu, nanti kalau mau nyumbang buat masjid Darut juga boleh. Mau kan? Halo? Bu, alhamdulillah. Beliau sudah meninggalkan acara yang panah ini. Para pendengar yang budiman, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya, hari ini hari Jumat, jangan lupa bersih-bersih, gunting kuku, cabut bulu atau belum, datang ke masjid lebih awal, pakaian terbaik, bawa uang buat sedekah, di rumah menjamu tamu, pokoknya buat spesial hari ini, karena ini adalah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah yang Maha mengetahui diri kita, memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan kita menjadi orang yang tidak ragu sama sekali terhadap janji jaminan Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada kebahagiaan dari duniawi ini. Kebahagiaan asli hanyalah dengan keyakinan, kepatuhan, kepasrahan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dengar, adik-adik. Ke depan, adik-adik sudah bicara dengan Ustaz Mulyadi dan Ustaz Mumu, kelihatannya ini rada kurang olahraga, ya. Jadi nanti akan ada, kalau ada setengah jam ceramah, adik-adik para pelajar SMK dan SMP boleh meninggalkan acara ini. keluar. Untuk apa? Untuk olahraga, ya. Jadi supaya. Nah, iya. Nah, kecuali akhwat yang teriak barusan tetap di sini. Olahraga supaya badannya lebih sehat, lebih segar, ya. Terima kasih. Dengan tadi yang megang tiang itu, jadi saya lihat sekali tadi itu ada masuk. Tapi yang megang tiang itu tidak sepenuhnya salah, karena tempat yang duduk di dekat tiang itu membuat orang susah lewat. Makanya pastikan, ya, jangan sampai kita menghalangi orang lain. Betulan itu akan jadi petaka buat kita sendiri. Ada di masjid seperti itu, di masjid Nabawi, dia duduk seenaknya saja gitu. Nah, pada waktu itu tidak mau pindah. Akibatnya dari belakang kedorong, aduh, lutut kena kepala, ya. Lalu pinggangnya kena, jatuh sikut. Nah, itu membuah dari perbuatan sendiri. Nah, sebetulnya saya juga kadang-kadangnya yang duduk sembarangan itu kepeset gitu. Zalim hadirin. Supaya tahu bahwa setiap perbuatan itu pasti kembali kepada diri. Jangan merugikan orang lain, ya. Terima kasih doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.